بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فينا أعزكم الله. Perkara yang maklum di kalangan kita kaum muslimin, secara khusus thullabul ilm, ahlus sunnah salafiyyin, bahwasanya Allah Azza wa Jal setelah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, setelah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, setelah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, setelah itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk istiqamah di atas ibadah tadi, istiqamah di atas keimanan tadi, istiqamah di atas amal saleh tadi, dalam melaksanakan perintah menjauhi larangan-larangan tadi. Istiqamah diperintahkan untuk tegar, sabat, tabah, sabar di atas itu semuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sambil menyatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, jelaskan, ucapkan untukku tentang Islam ini dengan satu kalimat, dengan satu kata. Aku tidak akan menanyakan kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Pertanyaannya ingin dijelaskan tentang Islam dengan kalimat yang satu. Satu kalimat yang menggambarkan Islam secara keseluruhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya iman kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar, dengan melaksanakan segala konsekuensi-konsekuensinya, itulah Islam. Itulah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Islam secara keseluruhan, mujmalnya, globalnya, pada amantu billah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak hanya memerintahkan dia untuk beriman, tidak hanya memerintahkan dia untuk berislam dengan benar, tetapi Rasul melanjutkan perintahnya, "Tsummastaqim." Kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomah di atas keimanan tadi, istiqomah di atas ibadah kita kepada Allah. Ini ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang paling penting. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ibadah kepada Allah, istiqamah di atas amal saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini yang paling penting. Sehingga ketika ada pihak, ada seorang barakallahu fikum mendapatkan taufik minallah, hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk bisa berislam, memeluk Islam, ini perkara yang besar, dia syukuri. Ketika orang tersebut barakallahu fikum mendapatkan lagi hidayah wa taufik dari Allah Azza wa Jal untuk bisa berislam di atas sunnah, berislam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah, Islam di atas sunnah, ini perkara yang luar biasa, wajib dia syukuri. Barakallahu fikum, ini merupakan puncak hidayah, puncak taufik dari Allah Azza wa Jal. Tidak semata-mata muslim, tapi muslim di atas sunnah, muslim yang sunni, muslim yang di atas pemahaman salaf, muslim yang salafi. Namun barakallahu fikum, perkara yang harus kita perjuangkan sepanjang hidup kita, dan ini merupakan perintah ilahi, perintah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan inilah yang menentukan nanti masa depan kita di yaumul qiyamah, perintah untuk istiqamah. Tidak cukup Anda berislam, tapi harus istiqamah di atas keislaman Anda. Tidak cukup Anda mengamalkan sunnah, pertama masuk di sunnah, tapi harus istiqomah di atas sunnah. Inilah barakallahu fikum yang akan menjamin masa depan kita di dunia ini senantiasa di atas taufiq wal hidayah, di atas sunnah. Ketika sakratul maut nanti mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan ketika di yaumul qiyamah nanti mendapatkan janji surga dari Allah Azza wa Jalla, buah keistiqomah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah mengatakan dalam ayat ini, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia beriman ya ikhwan, dia muslim, beriman di atas sunnah. Seperti kata Rasul, "Amantu billah." Katakan amantu billah. Dan dia telah beriman kepada Allah. Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang mengatakan, yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, dia muslim, bahkan muslim di atas sunnah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas imannya, di atas Islamnya, di atas bimbingan sunnah, istiqamah. Allah mengatakan tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun temurun kepada mereka. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama tentang ayat ini, tentang masalah turunnya para malaikat rahmah dalam ayat ini. Hampir semua mufassirin atau jumhur mufassirin menyatakan para malaikat rahmat itu nanti akan turun kepada dia ketika sakratul maut, ketika dia sedang mengalami detik-detik perpisahan dengan dunia. Sakratul maut. Allah mengatakan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, orang yang beriman semasa hidupnya di dunia dan istiqamah di atasnya, maka ketika sakratul maut nanti di akhir hayatnya, detik-detik dia berpisah dengan dunia, para malaikat akan turun kepada dia, malaikat rahmah, membawa bisyarah, membawa kabar gembira dengan dua perkara. Yang pertama dengan husnul khatimah, yang kedua dengan jannah. Sambil menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, masa depan kamu di yaumul qiyamah nanti, surga menanti kamu. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih dengan yang kamu tinggalkan di dunia ini, istrimu, anakmu, keluargamu, duniamu. Jangan khawatir, Allah yang mengurusi mereka. Ini bisyarah sebelum dia mati. Itu maknanya katanya para ulama, dia mendapatkan husnul khatimah. Setelah itu dia mengatakan disebut dalam ayat ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, dan gembiralah kalian dengan surga, dengan jannah yang dijanjikan kepada kalian. Dengan tafsir ini, maka orang-orang yang istiqomah semasa hidupnya barakallahu fikum, maka mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dia akan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan yang kedua, surga dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi barakallahu fikum, tafsir yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin bab al-istiqamah, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyebutkan tafsir yang kedua, yakni para malaikat rahmah akan turun kepada mereka inda syada'id wal 'adha'im. Para malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah, tapi ketika dia mendapati, menghadapi kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi-kondisi yang menegangkan, fitnah-fitnah yang besar, akan turun kepada mereka kala itu. Artinya dia masih hidup, belum sakratul maut. Memberikan bisyarah, kabar gembira. Bisyarahnya dalam bentuk tasbid, peneguhan jiwa, peneguhan hati, dikuatkan jiwa mereka, dikuatkan iman mereka. Ini tafsir yang kedua, alla takhafu wa la tahzan. Dan beliau mengatakan la mani, tidak ada masalah menafsirkan ayat itu dengan dua tafsir tadi. Sehingga ikhwanatina azzakumullah, kalau kita gabungkan, kita kumpulkan semua tafsirnya para ulama, ayat tadi di atas menerangkan kepada kita tentang tiga keutamaan, tiga fadilah orang-orang yang istiqamah di atas Islam sunnah. Yang pertama, semasa hidupnya sebelum dia sakratul maut, semasa hidupnya dia akan senantiasa di atas hidayah taufik, senantiasa di atas petunjuk bimbingan Allah Azza wa Jal, terutama dikala menghadapi fitnah-fitnah besar dalam kehidupan dia. khususnya jika menghadapi kondisi-kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang genting dalam kehidupan dia. Entah itu musibah ataukah fitnah. Ini keutamaan pertama. Artinya barakallahu fikum, mereka akan menjadi orang-orang yang sabat, habidun indal hitan, tegar, teguh, tabat ketika fitnah melanda. Selalu di atas taufik hidayah Allah dikala fitnah melanda, dan akan menjadi orang-orang yang tegar, yang sabar, yang tabah ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan musibah. Luar biasa. Ini semasa hidupnya. Yang kedua, ketika sakratul maut, mendapatkan bisyarah yang kedua, kabar gembira yang kedua, yaitu bisyarah bi khatimatil khair, kabar gembira mendapatkan khatimah yang bagus. Dia meraih husnul khatimah, penutupan hidup yang baik. Luar biasa. Itu diharapkan oleh semua insan, yang diharapkan oleh sekedar kaum muslimin. Dan yang ketiga, bisyarah yang ketiga, kabar gembira yang ketiga, al bisyarah bil jannah, di yaumul qiyamah nanti, kabar gembira dengan surganya Allah Azza wa Jal di hari kiamat. Ini adalah berkahnya istiqomah, barokahnya orang itu tegar, teguh, tabah, sabar di atas Islam wa sunnah semasa hidup. Barakallahu fikum. Pahalanya begitu besar, keutamanya begitu besar. Menggambarkan kepada kita barakallahu fikum, yang namanya keistiqomahan itu amal yang begitu besar, bukan amal yang remeh, bukan amal yang sepele, tapi amal yang besar. Barakallahu fikum. Dikarenakan istiqomah ini qanamtin azakumullah, maknanya adalah luzumu ta'atillah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin babul istiqamah menukilkan keterangan para ulama, qala al-ulama al-istiqamatu hiya luzumu ta'atillah. Istiqamah itu maknanya adalah senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Dalam semua keadaan antum senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Ketika antum lapang, mentaati Allah Azza wa Jalla. Ketika antum sempit, mentaati Allah Azza wa Jalla. Dikala musibah, mentaati Allah Azza wa Jalla. Ada perintah, mentaati Allah Azza wa Jalla, kamu kerjakan. Ada larangan, mentaati Allah Azza wa Jalla, kamu tinggalkan larangan tadi. Ketika fitnah, mentaati Allah Azza wa Jalla. Dalam semua aspek kehidupan antum senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu bukan perkara yang mudah, ikhwan. Itu perkara begitu sulit, begitu besar, sehingga pahalanya pun juga besar. Barakallahu. Dan juga ikhwanatina azakumullah, istiqomah itu masalahnya tidak hanya semenit dua menit, sejam dua jam, sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, tahun dua tahun. Istiqomah itu harus ada pada kita sampai kita mati. Sepanjang hayat kita, kita diwajibkan, dianjurkan untuk istiqamah di atas Islam wa sunnah. Hanya ada dua pilihan. Imma istiqamah wa imman hiraf. Pilihan yang pertama, anda harus istiqamah di atas Islam wa sunnah lurus, ataukah anda akan menyimpang. Tidak ada tengah-tengahnya, ya Pak. Tidak ada yang pasif. Saya enggak istiqomah, saya enggak inhiraf, enggak menyimpang. Saya tengah-tengah saja. Tidak ikut-ikutan. Tidak ada itu. Hanya ada dua. Imma siratal mustaqim, jalan yang lurus, mustaqim yang istiqomah, wa imma as-subul al-ghawiyah, jalan-jalan penyimpangan, barakallahu fikum. Ini yang membuat berat. Istiqomahnya dalam semua aspek kehidupan kita, kita dituntut untuk senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla dalam semua kehidupan kita. Durasinya itu sepanjang hayat, begitu lama. Barakallahu. Ditambah lagi khairan a'zakumullah, kalau kita menyaksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat kita di dunia ini, terlalu banyak perkara-perkara yang membuat semakin sulit, semakin susah orang itu istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Di tengah-tengah kita barakallahu fikum, terjadi yang namanya kathratul ikhtilaf wal iftiraq. Banyak sekali perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan dalam perkara agama. Firqah-firqah yang sesat dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat, dengan berbagai macam fikrah-fikrah yang menyimpang, ada di mana-mana. Jangan dikira Kendari yang jauh ini tidak ada. Di seluruh penjuru dunia itu ada. Persis seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin. Umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah, millah, sekte. Semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini ahlul istiqamah, yang di atas Islam dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Yang lainnya hinar, diancam dengan neraka. Yang lainnya menyimpang, yang lainnya dikatakan sesat. Hanya satu yang benar. Di tengah-tengah sekian banyak sekte-sekte, pemahaman-pemahaman, fikrah-fikrah, firqah-firqah yang menyimpang, sehingga semakin sulit orang itu istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Itu di tubuh kaum muslimin. Belum lagi kita membicarakan non-muslim, orang-orang kafir dengan beragam sektenya, dengan beragam warnanya, al-Yahud dengan pecahan-pecahannya, an-Nasara dengan pecahan-pecahannya, kaum musyrikin dengan segenap macam syiriknya dan kufurnya, sama banyak lagi. Sementara yang di atas Islam dan Sunnah cuma satu biji. Satu. Di tengah-tengah lautan syirik, lautan kufur, lautan bid'ah, lautan penyimpangan, dan Anda diminta untuk tegar. Begitu besar pengorbanannya para pelaku. Begitu besar perjuangannya ya kana fitna azzakumullah. Enggak semudah yang Anda bayangkan, balikkan telapak tangan. Istiqomah surga. Nah, itu mimpi. Itu adalah angan-angan. Kenyataannya enggak seperti itu. Ditambah lagi barakallahu fikum, di zaman kita sekarang ini qanatina azzakumullah, di dalamnya terdapat yang namanya al-fitan kathirah. Fitnah-fitnah yang begitu banyak. Kita ini hidup pada ayyamul fitan, pada masa-masa fitnah, dengan ragam fitnah yang begitu banyak, yang begitu deras, yang begitu dahsyat, yang begitu samar, yang banyak memakan korban. Kita ini bukan hidup di zamannya Rasulullah, sangat jauh dari masa-masa kenabian, sangat jauh dari masa salafus saleh. Sudah dekat dengan kiamat, tanda-tanda kiamat sudah bermunculan. Masa-masa fitnah, fitnah syubhat di mana-mana, fitnah syahwat di mana-mana. Syubhat meliputi ragam kekufuran, ragam kesyirikan, ragam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah kemasyhuran, kemaksiatan, dosa dan segala macamnya, dengan ragam bentuk yang namanya al-ma'siyah wa dzunub, dosa dan maksiat barakallahu fikum. Syahwat di mana-mana. Di mana-mana barakallahu fikum. Dalam rumah fitnah, di luar rumah fitnah, sebelah kanan fitnah, sebelah kiri fitnah, depan fitnah, belakang fitnah, bahkan onel ke atas juga ada fitnahnya. Agarilah, naam, itu perkara yang nyata terjadi. Antum cermati baik-baik sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Usamah ibnu Zaidin radhiyallahu taala anhu. Beliau memberitakan asyrafan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Suatu hari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam naik, asyrafa itu menaiki sesuatu, naik di atas utum dari aqam al-Madinah. Al-utum dimaknakan dengan benteng-benteng yang terbuat dari batu. Ada lagi yang memaknakan al-utum bukit-bukit kecil. Al-muhim tempat yang tinggi. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang tinggi. Ketika itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, hal tarawna ma ara? Apakah kalian wahai para sahabatku menyaksikan, melihat apa yang sekarang saya lihat? Beliau mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Aku sekarang ini menyaksikan, melihat tempat turunnya fitnah, tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah kalian itu seperti turunnya hujan. Seperti turunnya hujan. Rasul mengatakan demikian kapan? Di zaman siapa? Jawabannya, di zaman beliau masih hidup di hadapan para sahabat. Generasi yang terbaik. Generasi yang paling afdal, yang paling mulia. Di masa itu saja Rasul sudah melihat, sudah menyaksikan tempat turunnya hujan, afwan, tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah para sahabat, rumah-rumah kaum muslimin seperti turunnya hujan. Antum bayangkan hujan turun ya ikhwan, membasahi semua yang ada. Ada lubang kecil aja bocor. Semuanya basah kena hujan. Selah yang kecil aja akan dimasuki hujan tadi. Dan apabila anda mendapati sebuah hujan yang begitu deras, yang begitu dahsyat, luar biasa. Derasnya air yang turun, angin yang kencang, petir menggelegar. Semacam itulah penggambarannya Rasul terkait dengan fitnah yang turun. Deras, menggelegar, menimpa semua pihak. Barakallahu fiikum. Tidak ada satu tempat pun melainkan dimasuki oleh fitnah-fitnah. Itu di zamannya Rasul. Lalu bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini, ikhwan fillah azzakumullah, yang sangat jauh dari masa kenabian, yang sangat jauh dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ikhwan fillah azzakumullah, fitnahnya semakin besar, fitnahnya semakin dahsyat, fitnahnya semakin mengerikan, memakan banyak korban dan sangat samar. Dalam Sahih Muslim juga, dalam Sahih Muslim ikhwan, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, kata Rasulullah SAW menggambarkan tentang fitnah yang muncul tengah-tengah umat ini. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera beramal, bersegera beramal sebelum datangnya fitan, fitnah-fitnah yang banyak seperti potongan-potongan, serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya telah kafir, atau sorenya mukmin, paginya telah kafir, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Anda meresapi ini hadis ikhwan, Rasul SAW menyebutkan fitnah itu dalam bentuk jamak fitanan. Tidak mengatakan fitnah dan, tapi fitanan, bentuk jamak. Artinya banyak sekali fitnah. Kafratul fitan, fitnah itu sangat banyak. Rasul menyebutkan kalimat fitanan itu dengan bentuk nakirah, tandanya tanwin. Kita kan ya, fitanan bukan al fitan, tapi fitanan nakirah, menggambarkan betapa fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini. Fitnatun amia, fitnah begitu buta, gelap, samar, tidak banyak orang yang bisa mengetahuinya. Dan Rasulullah SAW menggambarkan fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Gelap ya, gelap ya. Dan fitnahnya itu gak cuma sekali. Kita' bukan kita'atun, tapi kita'un, serpian-serpian, potongan-potongan malam yang gelap, sepotong demi sepotong muncul. Maka fitnah demi fitnah juga muncul. Akan terus datang fitnah silih berganti. Dan sebagaimana malam hari semakin malam semakin larut, semakin malam semakin sepi, semakin malam semakin mencekam. Fitnah juga demikian, semakin datang fitnah, hilang, datang lagi fitnah berikutnya, hilang, datang lagi yang berikutnya. Itu semakin lama semakin besar, semakin mencekam, semakin menegangkan, semakin larut. Sebagaimana kondisi malam yang digambarkan Rasul SAW. Itu gambaran fitnah yang ada pada umat ini. Banyak fitnahnya, samar fitnahnya, gelap fitnahnya. Kemudian semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin menegangkan, semakin mencekam. Belum mengatakan lagi saya tadi, ikhwan. Pagi hari orang itu mukmin, sore hari dia telah kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia telah kafir. Fitnahnya banyak makan korban. Dan fitnah tadi membuat orang gampang menyimpang. Bukan semata-mata penyimpangan-penyimpangan maksiat, bukan semata-mata penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kebid'ahan, tapi sampai pada tingkat penyimpangan dalam bentuk kekufuran. Paginya kafir, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dan waktunya pun singkat. Pagi sampai sore saja, sore sampai malam. Orang cepat berubah. Dulu gak ramah. Perasaan juga baru kemarin. Fulan wa alan di tengah-tengah kita. Sekarang sudah hilang. Dulu gak lama. Perasaan baru kemarin ya. Perasaan juga dari sini kemarin kita orangnya. Tidak terasa, pokoknya baru kemarin. Kullu atin qarib, dekat ya, baru kemarin. Fulan, dulu dia dikenal begitu semangat talabul ilmi, begitu semangat dia taklim, begitu semangat dia mengkaji ilmu, rihlah ilmiah. Tidak cuma di Kendari, keluar Kendari, di ranah Sulawesi tidak cukup, keluar di ranah Kalimantan tidak cukup, keluar di ranah Jawa tidak cukup, keluar sampai luar negeri. Masya Allah, dikenal di atas sunnah, luar biasa di atas sunnah. Baru kemarin ternyata sekarang sudah terkapar. Terkapar, tak berdaya dalam menghadapi fitnah-fitnah yang Allahul Musta'an. Ini yang namanya fitnah. Dan itu ada pada masa kita. Dan itu kita alami di masa-masa kita sekarang. Belum lagi fanatina azzakumullah, ghurbatul islami was sunnah, keterasingan bimbingan Islam yang sahih, bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam di zaman kita sekarang ini. Tambah lagi membuat kita begitu sulit, begitu perlu perjuangan besar untuk bisa istiqamah di atas sunnah. Kita mengalami masa ghurbatul islami wa sunnah, keterasingan Islam dan sunnah. Islam semakin asing, Islam semakin aneh, sunnah Rasul semakin asing, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Itu semua terjadi di zaman kita sekarang. Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghurba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Gharib, antum mengamalkan tata cara ibadah sholat sesuai dengan contoh Rasul dari mulai takbir sampai salam. Antum menyaksikan kondisi masyarakat luas sana. Antum akan mengatakan gede-gede, geleng-geleng gini. Itu sholat apa namanya itu? Kok aneh-aneh begitu? Kok ada ininya? Kok ada itunya? Kok ada bacaan ininya? Kok ada gerakan semacam itu? Itu baru sholat. Antum berupaya untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan sunnah dalam perkara makan, dalam perkara minum. Antum makan dengan tangan kanan, tangan kirinya diborgol. Nah gitu ya. Antum makan dengan tangan kanan. Antum tengok masyarakat luas sana, mangan kanan, kiri, kiri, kiri, kanannya diborgol, terbalik. Ya Pak Yairon. Antum masalah pakaian, apalagi antum akan merasakan bagaimana asingnya Islam dan sunnah di zaman kita sekarang. Terbalik sekarang ya. Orang yang mengamalkan sunnah, orang yang mengamalkan Islam yang benar, dituduh radikal, dituduh teroris. Ya Pak ya, dituduh membahayakan cara kelasiku dan segala macam. Padahal yang kamu ilmui Islam dan sunnah, yang kamu amalkan Islam dan sunnah, padahal antum itu ya anti radikalisme, anti terorisme. Tapi itulah yang namanya asingnya Islam dan sunnah. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini semuanya ikhwanatina azakumullah barakallahu fikum, unsur-unsur yang memberatkan sebuah amal istiqamah. Antum baru akan merasakan bahwasanya untuk istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Untuk istiqomah itu betul-betul perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu ketabahan, perlu ketegaran, perlu kesabaran. Dan antum akan bisa mengetahui bahwasanya untuk bisa istiqomah di atas Islam sunnah, itu semuanya murni mauhibatun minallah, anugerah dari Allah Azza wa Jal, taufiq wal hidayah dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena ilmunya antum, bukan karena kepandaian antum, bukan karena kejeniusan antum, bukan karena hartanya antum, tidak. Itu semuanya taufiq wal hidayah minallah Azza wa Jal. Terlalu banyak orang-orang yang lebih alim daripada kita terlempar. Terlalu banyak orang-orang yang lebih jenius daripada kita terkapar. Terlalu banyak orang-orang yang lebih mampu daripada kita tersungkur. Ya apa ya kan? Itu semuanya taufik wal hidayah minallah Azza wa Jal. Maka ya khanamdina azzaikumullah, ketika seseorang insan mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jal, bisa senantiasa di atas Islam wa sunnah, maka dia harus bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dan dia harus betul-betul mempertahankan itu semuanya, keistiqomahan dia sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Maka ya fadhilan jazakumullah, pada kesempatan kita kali ini insyaallah akan kita kaji sebuah tema yang amat sangat penting. Sangat penting dikarenakan langsung berkaitan dengan keseharian kita, langsung bersentuhan dengan akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, agama kita, dan langsung berkaitan dengan masa depan kita di yaumul qiyamah nanti, fil jannah am fil nar, dalam surganya Allah atau ke dalam nerakanya Allah. Tema kita angkat ya ikhwan, terkait dengan masalah asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan. Kenapa si fulan tersungkur? Kenapa si fulan terkapar? Kenapa si fulan terpental? Kenapa si alan terpelanting? Itu semuanya ada asbab. Kita pelajari, kita kaji barakallahu fikum untuk kita waspadai. Untuk kita waspadai. Araftu syarra la li syarr, lakin litawaqih. Aku mengenali kejelekan bukan untuk mengejarkan kejelekan tadi, tapi untuk mewaspadai kejelekan tadi. Wa man lam ya'rifil asyarra min al-khair yaqa fih. Dan barang siapa yang enggak mengetahui mana yang jelek mana yang buruk, dikhawatirkan dia akan jatuh dalam kejelekan tadi. Tujuannya untuk itu, dan yang kedua untuk i'tibar, untuk mengambil ibrahnya dari berbagai macam orang-orang yang telah menyimpang, yang telah tersungkur dari Islam yang sahih, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah umat manusia sampai akhir hayat nanti. Diambil ibrahnya untuk islah an-nafs, perbaikan diri kita pribadi, islahud din, untuk perbaikan agama kita, wa islahud dunya, dan juga perbaikan duniawiyah kita di atas takwa. Barakallahu fikum. Dan insyaallah bila ada waktu akan kita masuk pada pembahasan terkait dengan sebab-sebab kenapa orang itu tahu kebenaran, tahu al-haq, tahu ini Islam yang sahih, tahu ini sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu yang selama ini dia pelajari, yang dia kaji, tetapi dia begitu sulit untuk menerimanya, begitu sulit untuk tunduk pada al-haq tadi, lebih mengutamakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya. Juga sekali lagi untuk diwaspadai dan dijadikan sebagai ibrah. Barakallahu fikum. Sudah jam 3:30. Jam berapa asarnya? Hah? Nah ini tuh. Loh, emang jam berapa tadi asarnya? Jam 3? Jam 3? Tadi itu suara-suara bukan HP-nya atau kan? Antunya nggak bilang-bilang. Saya dikasih tahu jam 3:30 lebih berapa gitu katanya. Jadi saya hentikan 3:40 gitu ya. Ternyata jam 3. Tahu gitu tak hentikan jam 3 ya. Hai insyaAllah Evan, ini sebagai mukadimah. Dan insyaAllah ba'dal asr langsung insyaAllah ya. Apa istirahat dulu? Hah? Langsung? Langsung insyaAllah. Ba'dal asr langsung kita akan masuk pada poin-poin inti sebab-sebab penyimpangan. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.